إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Yahya ibn Ashraf Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu taala sampai hadis kepada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang keempat yang beliau bawakan dalam bab al-haya, bab malu dan keutamaannya dan anjuran-anjuran agar berakhlak, agar berperangai, memiliki sifat dengan sifat dengan sifat malu. Ini merupakan pengajaran nubuah. Sampai ucapan beliau rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri rahimahullahu atau radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Naam, apa yang mudah bagi kita untuk menghafal nama-nama sahabat, kita akan baca nama beliau. Kalau ada sirah singkat nih, kita akan baca juga sirah singkatnya. Insya Allah berfaedah. Dan kita belajar untuk mengenal mereka para rawi, mengenal mereka para sahabat Nabi alaihimu salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum. Dan ini pengajaran yang diajarkan oleh mereka para ulama untuk mengenalkan rawi-rawi diantaranya para sahabat. Mereka harus atau mereka sudah mengenal siapakah Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan seterusnya. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an. Beliau menceritakan dan seorang sahabat tentu mengetahui bagaimana perilaku sahabatnya. Seorang teman mesti ngerti bagaimanakah sifat temannya, wajah asli temannya bagaimana. Diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, dan beliau akan mensifatkan bagaimanakah Nabi kita ini. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an. Rasulullah itu adalah seorang yang asyadda haya'an, seorang yang sangat pemalu. Bahkan dikatakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bentuk sifat malunya Rasul asyadda haya'an minal udhara. Beliau lebih malu daripada wanita-wanita tingitan. Perempuan yang akan dinikahi biasanya akan ditingit. Dan kalau sudah masuk ke dalam tingitan, fi hizriha, di dalam tingitannya, itu akan malu untuk keluar rumah. Malu karena sudah akan diunduh sebentar lagi. Fa idza ra'a syai'an yakrahuh. Dan Rasulullah ini, kalau beliau tidak suka terhadap suatu perkara, arafnahu fi wajhih, maka kami akan mengetahui hal itu melalui wajahnya. Rasul enggak suka terhadap suatu perkara, beliau tidak setuju dengan suatu perkara, belum berucap, kita sudah melihat bagaimana bentuk wajah Rasul, bagaimana raut wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak suka, kelihatan. Ini pada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala muttafaqun alaihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Nawawi, beliau akan menafsirkan apakah malu dan apa yang dimaksudkan dalam lafaz-lafaz hadis. Qala al-ulama, beliau mengatakan, berkata para ulama, Haqiqatul haya khulqun atau khulqun yab'atsu 'ala tarkil qabih. Apakah malu itu? Hakikat daripada sifat malu adalah suatu sifat, suatu perangai yang dengan sebab perangai tersebut akan mengantarkan seorang hamba untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang qabih, perbuatan-perbuatan yang rendahan, perbuatan-perbuatan yang jelek, maka dia akan tinggalkan. Kenapa? Malu. Ini sifat yang sangat baik. Wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqqi. Dan dengan sebab sifat malu ini, seorang akan mencegah dirinya untuk melakukan suatu kekurangan di dalam menunaikan hak orang-orang yang berhak mendapatkan hak, terlebih kepada Rabb-nya. Dia tidak akan berani. Seorang hamba kalau sudah malu, maka dia tidak akan berani untuk mengurangi hak kepada Rabb-nya. Seorang hamba yang malu kepada Rabb-nya, seorang hamba yang malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia tidak akan berani untuk melanggar daripada perintah-perintahnya atau masuk kepada pelanggaran-pelanggarannya. Apa alasannya? Karena malu. Yang menciptakan siapa? Yang memberikan rezeki siapa? Lantas mana balasannya? Maka dia akan malu. Dia tidak akan berani untuk mengurangi daripada hak yang harus dia tunaikan. Ru'ayna Nabil Qasim Al-Junaid rahimahullahu ta'ala Al-Iraqi. Dan diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim Al-Junaid, orang Irak, rahimahullahu ta'ala, mendefinisikan apakah malu itu. Beliau katakan, Al-haya ru'yatul ala'i. Malu itu adalah ru'yatul ala. Seorang menatap, seorang melihat, memperhatikan kepada al-ala. Apakah al-ala? Ay an-ni'am. Seorang memperhatikan kepada nikmat-nikmat Allah. Diberikan rizki, diberikan kesehatan, diberikan rasa aman di dalam beragama. Dia lihat, dia perhatikan. Bagaimanakah nikmat yang telah didapati? Kemudian, waru'yatul taksir. Kemudian dia memperhatikan bagaimana kekurangan dia di dalam bersyukur kepada Allah. Dia perhatikan antara nikmat, kemudian dia perhatikan bagaimana membalas nikmat. Kurang. Fatayawal atau fayatawallad bainahuma halatun. Maka kalau orang ini sudah memperhatikan nikmat-nikmat Allah, kemudian seorang ini memperhatikan bagaimana balasan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan tafsir, dengan banyak kekurangan-kekurangan, maka akan muncullah suatu perangai, itulah yang disebabkan malu namanya. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Pelajaran bisa kita ambil. Kata Syekh Salim, hafizahallahu ta'ala, beliau mengatakan, fiqhul hadis, daruratu ta'asi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil haya. Sudah menjadi kemestian seorang hamba untuk ta'asi, untuk menjadikan Rasul sebagai contoh tauladan fil haya, pada sifat malunya. Bahkan bukan hanya sifat malunya, akan tetapi pada seluruh perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dalam bab ini, yaitu al-haya. Li'anna al-haya khuluqun karim. Karena malu itu merupakan sifat yang sangat mulia. Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, al-haya khuluqun ghariziyun fin misa. Rasa malu itu merupakan perangai yang sudah Allah tanamkan ke dalam diri-diri mereka para wanita. Hukum asalnya, malu itu ada pada diri wanita. Dari mana beliau mengambil faedah? Dari ucapan Nabi. Atau ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, asyadda haya'an minal uzara. Rasul itu lebih malu daripada wanita yang berada di dalam pingitannya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu memiliki malu yang sangat tinggi. Dan mereka para wanita asalnya adalah memiliki sifat malu. Qala rahimahullahu ta'ala bab hifdzis sir. Masuk pada bab yang baru. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab menjaga sir, menjaga rahasia. Rahasia adalah suatu perkara-perkara termasuk daripada amanah, termasuk perjanjian, termasuk amanat yang harus ditunaikan. Oleh sebab itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan membawakan hujjah diantara dalam surat Al-Isra ayat 34. Beliau mengatakan, qala Allahu ta'ala, wa'aufu bil'ahdi. Tunaikanlah janji-janji kalian. Lantas kalau orang memberikan rahasia, dia katakan ini antara saya dengan kamu, jangan bilang siapa-siapa. Ini janji. Kalau dia sudah mengatakan, iya, insya Allah, saya takkid, saya menekankan dengan ucapan insya Allah, bukan hanya meremehkan, tapi takkid, menekankan, akan tapi saya serahkan semuanya kembali kepada Allah, saya gunakan kalimat insya Allah. Saya tidak akan bilang kepada siapa-siapa. Ini janji namanya. Maka Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, maka tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Innal ahda kana mas'ula, karena sungguh perjanjian-perjanjian itu akan kami tanya nanti di hari kiamat. Kata beliau, hafizahullahu taala, ya'murullahu subhanahu al-mu'minin biwafa'i ma yu'ahaduna 'alaihi an-nasu. Penulis mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menunaikan janji-janji mereka manusia kepada orang-orang yang telah mengikat perjanjian. Fa innal ahda yus'al sahibuhu anhu. Karena yang namanya perjanjian itu akan ditanya, bukan perkara yang kecil. Kalau ditanya sama manusia, kita dalam keadaan salah, kita pun akan gugup menjawabnya. Lantas bagaimana kalau Rabbul Alamin yang bertanya kepada diri-diri kita, sanggup untuk berbicara? La yatakallamun illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Mereka tidak akan sanggup berani bicara di hadapan Ar-Rahman, illa man adzina Ar-Rahman, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan izin. Tidak akan sanggup mereka bisa berbicara di hadapan Allah kecuali kalau Allah sudah mengizinkan, dan tidaklah mereka berbicara illa sawaba, kecuali dengan ucapan-ucapan yang pasti benar, tidak mungkin berkelit ke kiri atau ke kanan, mesti jujur karena di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika mereka berani mau berbicara di hadapan Allah, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, ketika nanti pada suatu hari kami akan tutup seluruh mulut-mulut mereka. Mulut mereka kami tutup. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, dan yang akan bicara bukan mulut, tapi tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap perkara-perkara yang telah mereka kerjakan, ya'malun. Hadis yang kedua dalam bab ini beliau mengatakan, qala rahimallah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarra atau asyarrin nasi inda Allah manzilatan, sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ar-rajul, yaitu seorang lelaki, yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha, seorang lelaki yang mengungkapkan rahasia tentang istrinya, seorang istri yang mengungkapkan rahasia tentang suaminya, kemudian akhirnya menyebarlah rahasia mereka semua, suami dengan istri. Kejelekan, suami membeberkan rahasia istri, sang istri tidak kalah ketinggalan, membeberkan aib suaminya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Akan tapi barakallahu fikum, hadis ini termasuk hadis yang diintaqada bihi Ad-Darqutni. Hadis yang mendapat kritikan dari Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi dan juga Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu taala, karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Amr ibn Hamzah Al-Umari, seorang yang lemah, dhaif. Meskipun riwayat Muslim. Akan tapi hadis ini terdapat seorang rawi bernama Amr atau Umar ibn Hamzah Al-Umar, dan beliau lemah. Maka para ulama melemahkan hadis ini. Akan tapi hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari terlebih, itu tidak ada yang dhaif dalam keadaan dhaif jiddan. Ada yang lemah, tapi masih di bawah derajat hasan. Maksudnya bagaimana? Masih bisa dijadikan sebagai syahid. Masih bisa dijadikan mutaba'at. Masih bisa diangkat derajatnya menjadi derajat hasan minimal. Ini keutamaan dua kitab, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Fiqh wal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, beliau berani mengambil faidah daripada hadis yang lemah ini, karena ada riwayat yang lain yang menguatkan akan riwayat ini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, nashru asraril jima', Ini adalah kinayah. Kinayah tentang rahasia yang terjadi antara suami dengan istri terlebih dalam majelis mereka berdua. Hubungan. Jima. Suami menceritakan keadaan jimanya sang istri. Sang istri tidak kalah ketinggalan. Cerita tentang kinayah jima yang terjadi, yang dia lakukan bersama suaminya kepada teman-temannya. Ini bukan dosa kecil. Ini dosa besar. Nashru Israel jima kabiratun lil wa'id al-madhkurufi. Menyebarkan rahasia-rahasia terkhusus tentang urusan jima antara laki-laki dengan wanita, antara suami dengan istrinya, itu kabirah, termasuk dosa besar, lil wa'id, karena ada ancaman al-madhkur fi, di antaranya hadis yang telah berlalu. Kemudian termasuk pelajaran yang bisa kita ambil, kata beliau, min huquqiz zaujain, termasuk hak-haknya dua orang insan yang berpasang-pasangan, suami dengan istrinya, termasuk hak-hak mereka, ala ba'dihima, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, adamu ifsya'i asrarihima, terlarang, diharamkan untuk menyebarkan rahasia-rahasia mereka. Terlebih nasallallahu alaihi wa al-afiyah, kita minta kepada Allah keselamatan dan juga kesehatan. Dan juga kita mohon pada Allah perlindungan daripada penyimpangan di dalam beramal. Terkadang suami atau istri tatkala terjadi percikan, tatkala terjadi ketidakcocokan, biasanya syaitan akan menghampiri dua insan yang sedang tidak cocok ini. Kemudian karena saking bencinya, saking jengkelnya, saking mangkelnya, akhirnya keluar. Keluar ucapan-ucapan yang harusnya tidak diucapkan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat tatkala seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah SAW, ausini. Berikanlah saya wasiat. Qal la taghdab. Jangan kamu marah. Rasul mengingatkan, jangan kamu marah. Maka orang ini terus mengingatkan, faradda miraran, qala la taghdab. Orang ini terus meminta, ya Rasulullah, ausini, ausini, ausini. Berikan saya wasiat, berikan saya wasiat. Jawabannya sama. Qal la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Maka dalam riwayat Ahmad disebutkan, sahabat ini mengatakan, karena ada dua riwayat, dikatakan sahabat ini Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian mengatakan Ziyadah ibnu Qudamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang pertama lebih tepat. Dia mengatakan ketika keluar daripada majlis Rasul, maka dia mengatakan, fafakartu. Maka aku berpikir, fa'idhal qadad ajma' syarrakullah. Ketika aku renungkan ucapan Rasul, la taghdab, la taghdab, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Ternyata aku dapati bahwasanya seorang apabila marah, maka akan terkumpul seluruh kejelekan. Bagaimana tidak? Seorang kalau sudah marah, dia tidak akan terkontrol ucapannya. Kadang dengan emosinya, amarahnya, maka terlontarlah ucapan, saya cerai kamu. Atau bahkan, demi Allah saya akan melakukan ini dan itu. Sumpah-sumpah yang tidak perlu untuk disumpah. Sumpah-sumpah tapi maksiat. Demi Allah saya tidak akan tidur lagi dengan kamu. Zihar. Haram, tidak boleh. Atau pengusiran. Jangan pulang lagi ke rumah sini. Pergi kamu, pengusiran. Terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak. Apa sebabnya? Godoh. Murka. Atau penunaian hak tidak akan dia penuhi. Tidak adil. Kalau kamu masih seperti ini, kamu tidak akan mendapatkan nafkah dari saya. Apa sebabnya? Murka. Maka jangan murka. Oleh sebab itu, barakallahu fikum, siapa yang terjadi persengketaan, percikan, perselisihan, apapun namanya, maka jangan marah. Hendaknya berlaku adil, karena sungguh kita semua akan ditanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun pernah membuat Allah murka. Kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan ihsannya. Perhatikan bagaimana indahnya Allah, rahmatnya Allah kepada hambanya. Apakah Allah langsung mengadab kita? Lah, Allah masih membuka pintu untuk mereka bertobat. Demikian yang harusnya dilakukan oleh setiap insan. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi percekcokan, maka buka pintu uzur. Berikan mereka maaf. Jangan murka. Di antara kejelekan murka, mereka tidak akan adil di antaranya, akan mengungkapkan rahasia-rahasia. Padahal menjaga rahasia adalah termasuk amanat yang Allah perintahkan untuk menjaganya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan kalimat al-iman. La takhunullaha wala takhunullaha wala rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kalian berkhianat kepada Allah, jangan pula kalian berkhianat kepada manusia, dan jangan kalian berkhianat kepada diri-diri kalian sendiri. Sesama kaum mukminin, sesama ahlus sunnah, sesama kaum muslimin, kaum mukminin, maka jangan saling berkhianat. Di antara bentuk khianat, rahasia istri, rahasia suami harus dijaga. Seberapa jengkelnya mereka, seberapa banyaknya, seberapa besarnya mereka telah membuat kalian jengkel, tetap yang namanya amanat, tetap amanat. Jangan dibongkar. Karena ini telah terjadi. Ketika percekcokan antara suami dengan istri, maka dikatakan, suami saya itu maling. Pernah sih menaruh uang, diambil sama dia. Dasar maling dia. Padahal uang itu adalah uang suami. Suami lebih berhak untuk menggunakan uang tersebut. Tapi digunakan berbagai macam perbuatan-perbuatan suami sebagai hujah untuk menjatuhkan suaminya. Dan ini terjadi banyak di masyarakat kita. Ketika suami dengan istri terjadi percekcokan, maka na'udzubillah ucapan-ucapan yang tidak harus keluar dikeluarkan. Maka diperhatikan. Jangan sampai percekcokan menjadikan membongkar aib seorang hamba. Demikian pula kepada teman-teman sejawat. Teman-teman satu majelis, yang namanya percekcokan adalah perkara yang manusiawi. Dan akan kita baca nanti. Antara percekcokan Abu Bakar dengan Umar, antara Umar dengan Utsman, terjadi. Yang namanya ketidakcocokan wajar, tabi'i, manusiawi. Akan tapi barakallahu fikum, yang paling tepat dan paling baik adalah bukan mencari-cari kesalahan. Bukan mengungkit-ungkit kesalahan. Yang dipikirkan, bagaimana supaya kita menjadi ukhuwah al-islamiyah ala manhajin nubuwah. Supaya bagaimana kita terus menjadi saudara di atas kalimat imaniyah, di atas kalimat al-iman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hubungan tetap dijaga. Cari udzur untuk saudaranya. Ini sifat kaum mukminin yang telah berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka terjadi perselisihan, tatkala terjadi kesalahan, kekeliruan di antara mereka, kaum mukminin, apa yang mereka lakukan oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain? Mencari-cari udzur. Di antaranya Mu'adz ibn Jabal, ketika ada orang mengucapkan tentang Ka'ab bin Malik tatkala tidak ikut perang Tabuk, apa yang diucapkan oleh sebagian mereka terhadap Ka'ab bin Malik? Ini orang yang jelek ya Rasul, orang yang dalam hatinya ada kenifakan. Dibela sama Mu'adz ibn Jabal. Wallahi ma na'riful Ka'ab atau Ka'ab bin Malik illa al-khair. Kami tidak mendapati Ka'ab kecuali dia adalah orang yang baik. Cari uzur. Mungkin dia ini, mungkin ini, mungkin ini. Demikian sifat para sahabat ketika mendapati kekeliruan terjadi pada diri temannya. Lain halnya dengan mereka para munafikin, yang mereka bukan menutup-nutup kesalahan temannya, tapi justru mencari-cari kesalahan. Maka diperhatikan, siapakah yang menjadi qudwah bagi diri kita? Ketika terjadi kesalahan, maka jadikan para sahabat sebagai qudwah. Bagaimana mereka berteman, bagaimana mereka bersahabah terhadap temannya ketika mereka keliru. Maka dicari uzur. Iltimasil a'dar li ahli sunnah. Mencari-cari uzur. Oh mungkin ini, oh mungkin teman saya memang khilaf, mungkin dia enggak tahu ini hukumnya. Cari uzur. Bukan sebagaimana mereka munafikin yang mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan martabatnya. Lihat itu, rasakan. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kata penulis, wal hadis wa in kana fi sanadihi dha'fun. Hadis ini meskipun dari sisi sanad ada kelemahan, akan tapi fatahrimu nashril jima' wa radda warada fiha ghairuhu ka hadis Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha. Meskipun dikatakan hadis ini ada kelemahan, akan tapi yang namanya keharaman untuk menyebarkan hubungan akan tapi tentang hukumnya, haramnya menyebarkan cerita tentang jima, itu ada dalam hadis yang lain. Di antaranya hadis Asma bin Yazid radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam war rijal wan nisa qu'udun. Beliau pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis nisa dan majelis rijal kumpul. Ada laki-laki dan ada perempuan. Faqala, maka Rasulullah bersabda ketika itu, la'ala rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli wa la'ala imra'atan takhbir bima fa'alat ma'a zawjiha. Bisa jadi di antara kalian ada lelaki yang berbicara tentang rahasia yang terjadi di keluarganya. Atau bisa jadi di antara kalian ada wanita yang berbicara kepada temannya tentang perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa jadi ada di antara kalian yang menceritakan tentang bagaimana jima. Karena ini perbuatan jahiliyah. Dan seorang yang baru keluar daripada jahiliyah, keluar daripada kebodohan, keluar daripada kekufuran, itu terkadang masih menyisakan bekas-bekas jahatnya. Bekas-bekas masa gelapnya masih ada. Sebagaimana kisah Dhatu Anwat. Ketika famararna bi sidratin, kami melintasi sebuah pohon. Kemudian kami katakan kepada Rasul, ya Rasulullah ij'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami dhata anwat. Lihat bagaimana permintaan mereka. Maka kata mereka di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan para ulama yang lain, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad rahimahullahu taala, mereka menyatakan seorang yang baru saja keluar daripada kebodohan, seorang yang baru saja keluar daripada kegelapan hawa nafsu, biasanya masih ada tersisa bekas-bekas kebodohannya. Jangankan kita, mereka para sahabat pun ada. Di antaranya, mereka baru keluar dari kesyirikan, ternyata masih menyisakan pada diri-diri mereka keinginan untuk berbuat kesyirikan. Apa sebabnya? Kurangnya ilmu. Maka Rasul mengabarkan tentang ucapan ini, fa'aramal qaum, maka suatu kaum pun mereka saling memandang satu dengan yang lain, artinya mengiyakan. Faqalat, maka Asma binti Yazid adalah seorang yang wanita yang pemberani. Berani untuk mengucapkan al-haq, tidak malu. Ini Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, "Ih wallahi ya Rasulullah, betul." Betul demi Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Mereka mengatakan betul wahai Rasul, para wanita itu kadang menceritakan tentang cerita jima mereka dengan suami mereka, dan para lelaki tidak kalah ketinggalan. Mereka pun kadang suka cerita dengan teman-teman mereka, dengan teman-teman majlis mereka, cerita tentang jima. Maka Rasul mengatakan, qala fala taf'alu, kalau begitu jangan kalian lakukan lagi. Jangan pernah kalian melakukan hal yang demikian. Fa inna madzalika mithlu syaitan. Karena perumpamaan kalian yang kalian lakukan, perumpamaan seorang yang membocorkan rahasia, seorang yang menyebutkan tentang kinayah jimaknya antara istri dengan suami, suami dengan istri, itu ibarat syaitan. Syaitan laqiya syaitana. Syaitan dari kalangan laki-laki bertemu dengan syaitan dari kalangan wanita. Fitariq, di tengah jalan. Bagosyiha wa nasu yang turun. Kemudian mereka melakukan jima sementara manusia melihatnya. Jadi seorang yang bercerita, seorang suami, seorang istri bercerita kepada teman-temannya kisah mereka, jima mereka, seolah-olah mereka sedang ditonton oleh manusia. Naudzubillah. Ini aib sekali, jelek sekali. Oleh sebab itu ditutup pintu yang demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ancaman yang luar biasa, kejelekan bagi orang ini kedudukannya nanti di hari kiamat. Qala rahimahullahu taala wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, putranya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai mereka berdua. Abdullah bin Umar adalah seorang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi marwahil Bukhari wa Muslim, dikatakan ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah bin Umar, in kana qiyamul lail, kalau dia salat malam. Maka ketika beliau mendapatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Maka kata anak-anaknya di antara Nafi' Maula Ibn Umar, bekas budaknya Ibn Umar, dan juga Salim, Salim anaknya Umar, atau anaknya Abdullah bin Umar, radhiyallahu ta'ala anha, atau anhuma. Wallahi ma ra'aitu abi, demi Allah saya tidak melihat bapak saya tidur kecuali sedikit saja. Apa maksudnya? Banyak sholat. Karena dikritik sama Rasul. Sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Maka ketika mendengarkan hadis tersebut, beliau meninggalkan tidurnya dan banyak sholat. Bukan dia gak tidur, tapi sedikit tidurnya untuk melakukan as-sholah. Inilah semangat mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tatkala mendapatkan ilmu. Tatkala mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya, segera mereka untuk menerapkannya selama hal itu membawa kebaikan untuk dirinya. Hadza Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu hina ta'ayyamat bintuh Hafsah qala." Abdullah bercerita tentang bapaknya. Bapak saya Umar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala berlalu masa iddahnya putrinya, yaitu saudarinya sendiri, saudari Abdullah, yaitu yang bernama Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Hafsah ini kakaknya Abdullah. Tatkala Hafsah ditinggal oleh suaminya, wafat, maka hilanglah keceriaan pada rumah tangga Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka hari demi hari sampai bulan demi bulan, maka hilanglah, habislah masa iddah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka sang bapak tentu sedih menyaksikan keadaan putrinya yang sekarang sudah menjadi seorang janda, sementara janda muda, usia 18 tahun, masih muda, ditinggal suaminya. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Laqitu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu." Maka tatkala mendapati putri saya sudah habis masa iddahnya, saya bertemu atau saya menemui Utsman. Saya datangi rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini terdapat suatu faedah, di antaranya hendaknya seorang bapak mengajarkan ilmu kepada putranya. Lihat Umar bin Khattab mengajarkan, mengisahkan suatu kisah yang berharga kepada putranya. Lihat ucapan Abdullah. Ana Umar hina ta'ayyamat bintu Hafsah qala. Cerita bapaknya. Cerita kepada siapa? Abdullah ibn Umar. Ta'ayyamat bintu Hafsah qala. Beliau mengatakan, aku temui Utsman ibn Affan, semoga Allah meridainya. Fa'aradtu 'alaihi Hafsah faqultu. Kemudian setelah aku temui Utsman ibn Affan, aku tawarkan Hafsah kepada siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Dan di sini faedah yang sangat agung, diantaranya siapa di antara kalian yang memiliki putri yang sudah siap dinikahkan, maka disenangi baginya untuk menawarkan kepada orang-orang yang soleh, yang terkenal dengan as-salah, kebaikan. Seorang ini adalah seorang yang mustaqim, seorang yang multazim, mutawa', seorang yang taat kepada Allah, tidak terkenal padanya keburukan, sekalipun ada tapi sedikit keburukannya, meskipun fakir enggak mengapa. Yang penting orang ini bertakwa, komitmen di atas sunnah, tegar di atas sunnah nabinya, di atas sunnah khulafa ar-rasyidin, maka tawarkan. Tawarkan kepada lelaki tersebut sebagaimana dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Faqultu, aku katakan kepada Utsman, in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar. Kalau kamu mau, saya akan nikahkan kepadamu putri saya, Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anha. Qala, maka jawaban Utsman ibn Affan, sa'ungur fi amri. Saya akan perhatikan dulu kepada perkara diriku. Karena Utsman baru saja menjadi duda, baru saja ditinggalkan oleh istrinya radhiyallahu ta'ala anha, Zainab. Falabithu layali, maka berlalulah hari demi hari pada diriku. Tsumma laqini, kemudian ternyata keputusan sudah diputuskan oleh Utsman ibn Affan terhadap perkara yang aku tawarkan. Faqala, maka Utsman berkata kepada diriku, qad bada li an la atazawwaj yaumi hadha. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seperti telah nampak pada diriku pertimbangan yang telah aku pertimbangkan untuk diriku dan aku telah tetapkan. Alla atazawwaja yaumi hadza. Saya tidak mau menikah dulu pada hari ini. Untuk saat ini saya masih belum mau untuk menikah. Ala puminkum. Demikian. Maka ketika aku ditolak oleh Utsman, falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku temui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ismu siapa namanya? Abdullah. Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah siapa namanya? Siapa? Ada yang tahu? Nah, kita amalkan ada di sini. Al-mar'u ala al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seorang itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Seorang yang cinta kepada Rasul, maka janji dari Rasul, dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dia cinta kepada para sahabat, maka dia akan mendapatkan janji dari Rasul, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka Anas bin Malik, ketika mendapatkan hadis ini, dia sangat senang sekali. Demi Allah, saya tidak akan bisa mengungguli amalannya Abu Bakar, amalannya Umar, Uthman, dan para sahabat Ahlu Badar dan yang lainnya. Akan tapi ketika mendapatkan, mendengarkan satu ilmu ini, seorang itu bersama kecintaannya nanti di hari kiamat akan dikumpulkan. Maka saya mengharapkan kepada Allah, demi Allah aku cinta Allah, aku cinta Rasul, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Dan saya mengharapkan meskipun amalan saya tidak sama dengan mereka, tapi saya berharap dengan hadis ini, saya akan dikumpulkan bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita cinta sama Abu Bakar, mesti kenal. Iya. Namanya siapa, makanan kesukaannya apa, ya. Orang sekarang lain. Siapa kesukaannya? Ronaldo dong. Makanan favorit itu, oh, ngerti, mie ayam misalnya. La haula wala quwwata illa billah. Apakah mereka mau dikumpulkan dengan orang-orang kafir? Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seorang itu bersama kecintaannya nanti di hari kiamat dikumpulkan. Jadi siap-siap. Kalau kamu cinta Ronaldo, siap-siap. Kamu akan dikumpulkan. Bersama mereka orang-orang yang zalim. Abdullah bin Utsman ibn Al-Quhafah. Abdullah ibn Utsman. Keluarga yang penuh dengan berkah. Seluruh keluarganya sahabat Nabi. Umur Ruman, Abdullah, juga ibn Quhafah, Utsman. Radiyallahu ta'ala anhum, mereka semua sahabat. Juga putri-putrinya. Ketika aku datang ya Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, fakultu. Aku katakan kepada beliau, in syi'ta angkahtuk Hafsata binti Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kamu berkehendak, maka saya akan nikahkan kamu kepada putri saya yang bernama Hafsah, putri Umar. Ternyata fasomata. Somat itu artinya uskut, diam. Fasomata, maka diamlah. Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata cuma diam saja. Ditawarin nikah, mau nikah dengan anak saya, enggak. Diam aja. Falam yarji'ilaya syai'an. Sudah diam, enggak ngomong, enggak balik-balik lagi ke rumah. Pergi dan enggak kembali. Fakuntu 'alaihi awjada minni 'ala Utsman talabithu layali. Maka fakuntu 'alaihi awjada minni. Maka hal ini menjadikan awjada minni, maksudnya godop. Hal ini membuat saya marah. Marah sama Abu Bakar. Lihat bagaimana muamalah mereka. Wajar. Yang namanya tidak cocok pada suatu keadaan, enggak suka pada keadaan seperti ini dan seperti itu, wajar. Manusiawi. Lihat bagaimana Abu Bakar dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Fakuntu 'alaihi awjada minni 'ala Utsman, saya marah kepada beliau Abu Bakar dan juga saya kecewa dengan Utsman ibn Affan. Falabithu layali thumma khatabaha an-nabi. Maka falabithu layali, maka berlalulah hari demi hari. Ternyata thumma khatabaha an-nabi, ketika dua orang sahabat yang mulia menolak putri saya, ternyata datang Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung meminang putri saya. Fangkah taha iyahu, maka aku nikahkan putriku dengan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaqini Abu Bakrin, maka ternyata setelah pernikahan terjadi, Abu Bakar menghampiri diriku. Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan kepada diriku, la'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsata falam arji ilayka syai'an. Wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bisa jadi kamu marah terhadap diri saya. Tatkala kamu tawarkan Hafsah, kemudian saya tidak menjawab sedikit pun. Bahkan saya tidak main ke rumah kamu. Saya cuma diam saja. Dan saya tidak kembali ke rumah dirimu. Mungkin kamu marah sama saya. Maka kata Umar, faqultu na'am. Ya, saya marah. Ini keterbukaan mereka para sahabat. Ketika enggak suka, katakan enggak suka. Ketika tidak suka melihat terhadap perlakuan temannya. Lihat bagaimana Abu Bakar ketika mendapati temannya. Sadar temannya sedang marah. Sadar temannya kecewa. Bukan ditambah bikin mangkel. Tapi coba dicabut uzurnya. Disebutkan uzurnya. Apakah uzurnya? Qala fa innahu lam yamna'ni. Wahai Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah ada yang mencegah diriku an arji'a ilaika. Saya kembali ke rumah kamu fi ma'aradta 'alayya, tatkala kamu tawarkan putrimu kepada diri saya, sehingga menjawab dan saya tidak datang ke rumah kamu illa anni kuntu 'alimtu. Tidak ada yang mencegah saya kecuali satu, yaitu saya sudah mengetahui bahwasanya anna nabiyya dzakaraha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka menyebut nama putrimu Hafsah. Apa artinya? Rasulullah sudah tertarik. Rasulullah menginginkan Hafsah untuk diberikan kebahagiaan. Karena Hafsah sedih. Beliau wanita mukminah, kemudian ditinggalkan oleh suaminya wafat radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini menjadikan sedih. Maka Rasul tidak menginginkan kalau terjadi di antara kaum mukminah wanita-wanita yang beriman, yang mereka masih lemah keimanannya, ditinggalkan sendirian begitu saja. Maka beliau menginginkan untuk memberikan kegembiraan kepada kaum mukminah. Maka sepertinya Rasul sudah tertarik dengan putri Anda. Demikian. Akhirnya saya tidak datang ke rumah kamu. Falan akun la absya firra Rasulillah. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak mau untuk menjadi seorang yang menyebarkan rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai Ibnu Khattab, walau tarakaha Nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Seandainya Nabi enggak suka dengan putrimu, saya yang akan maju. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mencairkan suasana. Jadi kalau terjadi ketidakakuran, terjadi sedikit kerenggangan dengan temannya, sepertinya ada sesuatu pada diri saya dengan dirinya. Tidak seperti biasanya, SMS enggak pernah dijawab. Ketika bertemu cuma sekedar senyum pergi begitu saja. Enggak biasanya. Biasanya ngobrol-ngobrol, minum-minum. Kok ada yang sesuatu aneh di sini? Maka hendaknya diangkat permasalahan seperti itu. Langsung diajak bicara. Sebagaimana Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika terjadi sesuatu, maka hendaknya dihilangkan. Daripada perkara-perkara yang akan meretakkan hubungan seorang hamba. Rawahul Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu atau rahimallahu ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qauluhu ta'ayyamat ay sarat bila zaujin. Ta'ayyamat maksudnya sudah menjadi janda. Wa kana zaujuha tuwfiya radhiyallahu taala anhu. Karena suaminya Hafsah telah wafat. Semoga Allah meridainya. Adapun kalimat wajadta, kamu dapati pada diriku, maksudnya ghadabta. Kamu murka pada diriku. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata Syekh Salim, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan fiqhul hadis, jawazu aradil insan ibnatah. Bolehnya seorang menawarkan putrinya. Au ukhtah, atau saudarinya. Yang punya kakak, yang punya adik, yang punya putri, maka dipersilahkan. Dibolehkan untuk menawarkan putrinya, menawarkan kakaknya, saudari-saudarinya, ala ahlil khair wassalah. Dia tawarkan kepada orang-orang yang terkenal kebaikannya dan terkenal akan kesolehannya. Apa alasannya? Lima fihi naf'u al-a'id alal ma'rudah alaihi. Karena kebaikan yang diharapkan adalah kebaikan atau manfaat yang akan kembali kepada orang yang ditawarkan. Siapa ditawarkan? Ya putrinya atau saudarinya. Kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Itu yang diharapkan. Kemudian sedikit lagi. Sudah isya. Fadlu kitami sir wal mubalaghati fi ikhfa'ih. Keutamaan seorang yang menjaga rahasia dan bahkan diperintahkan dengan sangat untuk menjaga yang namanya rahasia. Fa'idha adharah sahibu, kalau sudah nampak ternyata sudah ketahuan rahasianya, maka irtafal haraj aman sami'a, maka hendaknya diangkatlah perkara yang masih menyisakan sesuatu bagi orang yang mendengarnya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi sesuatu pada diri orang yang kalau rahasia ini enggak dibongkar, maka justru akan terjadi kemudaratan. Maka ketika sudah terjadi sesuatu, apakah sesuatu tersebut? Itu rahasia Nabi. Rahasia Nabi apa? Menghendaki Hafsah. Jadi bukan rahasia lagi sekarang. Maka ketika sudah terjadi, rahasianya sudah menjadi bukan rahasia pribadi lagi, tapi rahasia umum, sudah terjadi yang menjadi rahasia, maka diangkatlah rahasia tersebut. Sebagaimana Abu Bakar? Wahai Umar, sesungguhnya tidaklah yang menyebabkan saya itu mencegah untuk berbicara kepada kamu, untuk kembali kepada rumah kamu, melainkan ada satu rahasia. Ini rahasia Nabi. Tidak boleh untuk dibongkar. Tapi karena rahasia tersebut sudah terjadi, maka dibongkarlah rahasia tersebut. Karena Nabi SAW suka menyebut nama putrimu Hafsah. Dan beliau sudah tertarik dengan Hafsah. Ini rahasia. Tapi karena sudah terjadi pernikahan, maka tidak mengapa untuk dibuka rahasia tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.